Konsultasi Syariah. Baitul Izzah, rumah di langit dunia. Pertanyaan, betulkah ada rumah Baitul Izzah di langit dunia? Seperti apa keterangannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua rumah di langit, 1. Baitul Ma'mur, 2. Baitul Izzah. Mengenai Baitul Ma'mur, Allah jadikan tempat ini sebagai sumpahnya di surat At-Tur, yang artinya, demi Baitul Ma'mur, Quran Surat At-Tur ayat 4. Juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat panjang, bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dari sahabat Malik bin So'so'ah bahwa Nabi SAW menceritakan, kami mendatangi langit ketujuh, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim, aku memberi salam kepadanya, dan beliau menyambut, selamat datang putraku, sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, lalu beliau menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari, tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, Baitul Ma'mur ada di langit ketujuh. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Adapun Baitul Izzah adalah tempat di langit dunia. Mengenai keberadaannya, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Al-Quran dipisahkan dari Al-Dhikr, yaitu Lauhul Mahfud, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Abi Syaibah, dan disahihkan Ad-Dahabi. Az-Zarqani memberikan komentar untuk riwayat Ibnu Abbas. Hadis ini mauquf sampai Ibnu Abbas, hanya saja dihukumi marfu' sebagaimana sabda Nabi SAW. Berdasarkan kaidah bahwa perkataan sahabat untuk masalah di luar logika dan dia bukan termasuk orang yang suka menerima berita Israiliyat, maka status perkataannya sama seperti sabda Nabi SAW. Beliau melanjutkan, tidak diragukan lagi bahwa turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah termasuk berita gaib yang tidak bisa diketahui kecuali melalui Nabi SAW yang maksum. Dan Ibnu Abbas juga bukan orang yang dikenal suka menerima berita Israiliyat. Sehingga perkataan beliau dalam hal ini boleh dijadikan dalil. Manahil Al-Urfan. Demikian, semoga bermanfaat.